Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Para pendengar RRI yang berbahagia, alhamdulillah pada kesempatan subuh yang indah ini kembali kita bertemu bersama untuk mengkaji firman Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan dari kajian kita ini nanti kita akan mampu memiliki pandangan baru tentang bagaimana seharusnya kita menjalankan aktivitas kehidupan kita pada hari ini, secara khusus di bulan Ramadan ini, untuk mampu meningkatkan kualitas dan kuantitas perbuatan baik kita dan untuk menjadikan diri kita menjadi orang-orang yang selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan hari ini kita sudah memasuki ayat ke-91 dari surat At-Taubah yang berbunyi sebagai berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laisa 'alal du'afa'i wa la 'alal marada wa la 'alal ladzina la yajiduna ma yunfiquna harajun idza nashahu lillahi wa rasulihi ma 'alal muhsinina min sabil wallahu ghafurur rahim. Tidak ada dosa lantaran tidak pergi berjihad atas orang-orang yang lemah, atas orang-orang yang sakit, dan atas orang-orang yang tidak memperoleh apa yang akan mereka nafkahkan apabila mereka berlaku ikhlas kepada Allah dan Rasulnya. Tidak ada jalan sedikit pun untuk menyalahkan orang-orang yang berbuat baik, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Para pendengar rahimakumullah, ayat pembahasan kita pada hari ini masih berbicara tentang pengecualian, ya, exception terhadap orang-orang yang tidak dibebankan kewajiban dan tanggung jawab untuk berjihad. Siapa saja mereka itu tidak akan dikenakan jihad, ya, kepada orang-orang yang du'afa, orang-orang yang lemah. Begitu juga kepada orang yang marda, orang-orang yang sakit, atau orang-orang yang la yajiduna ma yunfiquna, tidak mampu secara finansial. Kalau dia tinggalkan keluarganya, maka permasalahannya adalah keluarganya akan kelaparan. Jadi ketiga kriteria golongan orang-orang seperti inilah yang dibebaskan dari beban tanggung jawab untuk melaksanakan jihad. Nah, kalau kita kaitkan dengan keberadaan kita di bulan Ramadan ini, maka ternyata bulan Ramadan juga memberikan kesempatan bagi orang-orang yang tidak mampu untuk berpuasa untuk tidak berpuasa pada bulan Ramadan ini. Tapi dengan konsekuensi akan, kalau dia mampu melaksanakan di hari yang lain, maka dia mampu untuk wajib mengqadanya. Kalau ternyata dia memang tidak mampu juga untuk melaksanakannya di hari yang lain, mungkin karena dia sudah tua misalnya, atau melahirkan, atau ya, melahirkan masih atau bisa qada. Iya, kan masih bisa qada insyaallah. Kalau tiap tahun melahirkan? Ya, insyaallah akan kita bahas nanti bersama, kita sudah hadir di studio narasumber kita. Tapi sebelumnya sedikit pengantar bahwa Ustaz Syafiar atau Ustaz Jenal, apakah di dalam bulan Ramadan ini ada istilah du'afa, ya, orang-orang yang lemah sehingga mendapatkan kebebasan untuk tidak melaksanakan puasa, atau terhadap orang-orang yang marda, orang-orang yang sakit, siapa saja mereka ini dan bagaimana kriterianya? Silakan. Ya, kalau kita lihat di sini Ustaz, orang yang lemah itu kalau kita melihat dari fikih Syafi'i itu sendiri, bahwasannya orang yang lemah yaitu memang betul-betul orang yang uzur, dalam artian dia tidak bisa melakukan aktivitas, ya, hanya dia, apa, kalau bahasa kitanya telentang, ya, hanya nggak bisa berbuat apa-apa lagi gitu, sakit, sakit, ya, sakit karena manula, ya, beda, yeah, dengan sakit. Mungkin dari sisi yang lain, sakit ada dua stat. Kalau kita lihat juga ada yang memang contoh liver sangat sangat kronis, ya, banyak. Mungkin orang-orang yang sering di depan komputernya banyak yang kena kronis apa lambung nih Ustaz, ya. Ini saya melihat gini, orang yang sering ini kenapa? Ini mungkin termasuk kami pribadi ini kena. Di situ kalau berpuasa ada dua, bisa jadi dia puas tidak puasa, atau dia bisa jadi membayar fidyah diakibatkan apa kronis ini, apa, asam yang ada di apa. Tapi yakinlah dengan berpuasa insyaallah Allah akan memberikan apa kesehatan. Yang lebih, apa, ya, itu yang harus diyakini, diyakini, ya. Tapi kalau kita yakin ya puasa enggak, ya, ragu-raguan, maka keyakinan itu akan dibalut dengan dikalahkan dengan apa? Dengan keraguan tadi itu sendiri. Maka di sini kami mengharapkan orang yang khususnya penyakit kronis lambung ya, itu maka saya katakan kronis lambung ini, yakinlah dengan puasa. Insya Allah dari awal sebagai permulaan hingga akhir nanti ke 30 harinya tidak ada masalah. Nah, kan begitu. Kemudian orang yang sakit di sini ya, mungkin ada yang sakit mungkin sisi yang lain dan sebagainya pada musim atau bulan Ramadan ini dapat dia qadha kepada hari yang lain. Nah. Ya baik, Ustaz Zainal, tadi Ustaz Sabiar sudah menjelaskan sedikit, ada orang yang sakit, ada orang yang lemah, ada orang yang punya sakit kronis. Di dalam puasa, ibadah puasa, ada yang namanya pelaksanaan qadha puasa, ada yang namanya membayar fidyah. Ini Ustaz, siapa saja yang punya kesempatan untuk bisa mengqadanya, siapa yang memang yang wajib membayar fidyah karena tidak mau melaksanakannya? Iya, para pendengar yang dimuliakan Allah, pertanyaan ini sering ditanyakan setiap bulan suci Ramadan ya. Dan pendapatnya pun bermacam-macam. Prinsipnya Allah mengatakan famankana minkum maridun famankana maridun, barang siapa yang sakit, kalau merasa dirinya sakit ya, kalau dia mau tidak berpuasa silahkan untuk tidak berpuasa, sesuai dengan kata-kata maridun nakiroh. Jadi tidak ada spesifik al maridu, tidak ada spesifik itu. Jadi ada bahkan yang mengatakan sakit luka pun kalau dia nggak mau berpuasa silahkan gitu ya kan. Cuman prinsipnya abis itu ya diganti tentunya gitu kan. Itu sangkingkan nakirohnya dia. Walaupun ada yang mengatakan di sini Marildon dia bermakna ma'rifah, maksudnya puas apa sakit yang memang menghambat puasa. Terserahlah menghambat atau tidak menghambat, ada paham dan itu. Quraisyah pun mengambil dari pemahaman salah seorang mufasir yang mengatakan karena dia nakiroh, sakit apapun kalau dia mau tidak berpuasa silahkan. Cuman konsekuensinya seperti tadi kata Ustaz Perdana, dia harus qadha. Qadha ini pun ada tipenya. Tapi bagaimana kondisi umat Islam sekarang? Sekarang kan masalahnya ada orang mau puasa tapi rupanya kondisinya tidak sehat. Dan itu membahayakan dirinya misalnya. Itu bagaimana? Prinsipnya konsultasikanlah kepada dokter muslim yang bertanggung jawab sehingga dia dapat memberi solusi yang berdasarkan keimanan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai semangat menggebu-gebu rupanya mencederai diri, itu juga tidak baik. Contohnya apa? Seperti Arab Saudi telah menetapkan manusia muslim di atas 65 tahun untuk tahun beberapa tahun ke depan tidak boleh lagi berangkat ibadah haji. Walaupun ada umur 80 tahun berangkat ibadah haji pulang tambah sehat, tetapi inilah general yang disebutkan bahwa 65 tahun itu masa disebut dengan resti, risiko tinggi. Apa kiatnya? Ya mumpung masih muda inilah berangkat ibadah haji. Jangan berpikir, ya kok dilarang orang berangkat ibadah haji. Bukan begitu pola pikirnya. Kenapa Anda dua muda itu kemana? Where are you? Kan begitu. Itu yang perlu. Jadi kembali lagi ke permasalahan kita. Bagaimana kalau misalnya dokter sudah menyatakan memang dia harus tidak puasa. Ya sudah tidak puasa. Jadi dalam hal ini sakit, sakitnya macam seperti kandungan, orang yang mengandung. Lihat fisik oke, tetapi rupanya setelah dicek, wah ini berbahaya bagi ibu dan berbahaya bagi anak. Ada juga orang mengandung, dilihat, wah ini sehat bagi ibu dan sehat bagi anak, silahkan puasa. Kondisi satu orang, ibu dengan ibu yang lain itu berbeda. Tetanggaku hamil pergi ibadah haji pulang sehat. Ada juga orang hamil pergi ibadah haji keguguran. Nah, kan tidak bisa di general. Jadi akhirnya coba cek ke rumah sakit, coba tanya apakah kalau misalnya memang bagus silahkan. Begitu juga dengan menyusui, ada orang yang menyusui dan dia alhamdulillah anaknya tambah cerdas gitu kan, dan air susunya juga mengalir walaupun dia dalam kondisi puasa. Ada juga nggak puasa saja pun air susunya sudah payah apalagi bulan puasa. Nah, jadi ini kondisional, konsultasikanlah. Seperti kata Ustaz Sapir juga, ada orang yang sakit mah berpuasa sembuh, ada orang yang sakit mah berpuasa meninggal karena sudah ajalnya, misalnya begitu ya kan. Gak sakit mah pun yang meninggal di bulan puasa ini ada ya Ustaz Sapir ya. Nah, jadi kalau lah sudah demikian adanya, bagaimana kondisinya sakit dan sakitnya konsultasikan, dikodok atau tidak dikodok. Ada orang yang mengatakan, Pak, kalau saya mengkodok, saya hamil tidak puasa, melahirkan apa, menyusui tidak puasa juga, sudah 3 tahun saya tidak puasa, Pak, habis itu melahirkan lagi tahun keempatnya, tambah lagi 2 tahun lagi, jadi berapa tahun? 6 tahun dia sudah tidak puasa dan tidak ini. Pak, kalau misalnya saya rapel ini 1 bulan kali 6, 6 bulan saya puasa berturut-turut ini, Pak, jadi bagaimana kalau saya kodok saja? Boleh enggak? Apakah yang hamil, melahirkan dan menyusui tadi 3 tahun jadinya ini harus dikodok dan berpuasa? Apakah harus dikodok saja tanpa berpuasa? Ulama berbeda pendapat di situ. Yang paling ringan katanya sudahlah kodok saja. Ada yang mengatakan kalau takut kepada kesehatan istrinya, kesehatan anaknya, dia di samping mengkodok, dia juga harus membayar puasa itu tadi. Membayar puasa? Yeah. Dia berpuasa, bukan kodok. Dia harus fidyah tapi juga membayar puasa. Dia sudah tidak kodok. Dia kodok tadi, tapi juga harus bayar fidyah. Ada yang bilang bayar fidyah saja tapi tidak harus mengkodok. Lebih jelasnya mungkin Ustaz Perdana pakar hukum bisa menyelesaikannya. Kami silahkan. Iya, terima kasih Ustaz Jainal. Menarik sekali, tapi ada satu gambaran yang bisa kita tangkap dari keterangan narasumber kita tadi, bahwa beginilah Allah memberikan kemudahan kepada kita. Tidak ada pemaksaan kalau ternyata itu tidak sanggup untuk dilaksanakan. Nah, bagaimana dengan wanita yang terus-terusan hamil dan berada dalam kondisi menyusui? Saya kira kalau memang kita perhatikan secara lebih jeli, tetap ada waktu di mana dia bisa melaksanakan puasa itu. Kan tidak misalnya dia hamil, kemudian akhirnya dia harus mengkada puasa. Setelah hamil, dia kemudian melahirkan, dia harus menyusui 2 tahun berturut. Sebenarnya yang seorang ibu itu tidak akan khawatir 2 tahun itu terlalu lama. Mungkin di awal-awal saja yang dia akan merasa khawatir kalau ternyata nanti dia puasa itu akan mengurangi air susunya, dan ini akan berimbas kepada gizi dari sang anak ini tadi, bisa bergizi buruk. Bukan berarti terus-terusan 2 tahun dia harus menyusukan anaknya. Saya kira tetap ada jalan dan kemungkinan-kemungkinan di mana kita bisa melaksanakan puasa antara waktu kehamilan dengan kehamilan satu dengan kehamilan yang lain. Tergantung bagaimana kita sebenarnya menyikapi. Pada saat kita memang punya keinginan yang besar untuk melaksanakan perintah Allah, maka di situ Allah akan tetap memberikan jalan kemudahan kepada kita. Tapi kalau ternyata memang kita sulit untuk melaksanakannya, tetap Allah memberikan kemudahan-kemudahan kepada kita untuk mengkadanya di lain waktu. Mengenai masalah apakah mengkada dan langsung membayar fidyah dan juga membayar fidyah, saya kira ini ada beberapa pendapat para ulama. Silahkan mengambil yang termudah bagi kita, insya Allah pasti akan mampu kita laksanakan. Para pendengar rahimakumullah, ini saja yang dapat kami sampaikan pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Tetap bersemangat di dalam melaksanakan ibadah puasa. Tetap memiliki program-program untuk melakukan kebaikan minimal pada hari ini dan juga program untuk kedepannya nanti. Maka kita akan bisa mengisi puasa ini dengan sebaik-baiknya. Kami dari tim Safir Al-Azhar mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Selamat menjalankan ibadah puasa. Mudah-mudahan Allah menerima segala amalan kita. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.